Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Nah, hafalannya sampai berapa? Ayat keempat. Ya. Walil kafirina azabun alim. Naam, tafadhalu, ihfadhu jami'an. Kita lanjutkan sampai ucapan al-mufassir, ya. Ala wajhil umum faqala bil akhirih, kemudian illa allai waladnahum. Sampai sini ya, insyaallah. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-mudhaharah min az-zawjah, bahwa wihar terhadap seorang istri, ay yakuna ar-rajulu li zawjatihi, seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Ya, anti alayya ka dhahri ummi. Ini sudah. Oh, sudah. Sampai mana? Sampai mana, Mi? Faqala alladhina yudhahiru, sampai situ. Iya. Coba mana? Samar-samar. Kanaful ulama. Oh, yang itu. Ya. Walladhina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu. Kemudian orang-orang yang memzihar istri mereka, thumma ya'uduna lima qalu, kemudian kembali dari apa yang telah mereka ucapkan. Baik, sekarang dibahas di sini oleh beliau al-mufassir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, bahwa dalam masalah ini thumma ya'udun ada ikhtilaf, ada perselisihan pendapat. Baik. Ikhtalaf al-ulama fi ma'na al-'aud. Para ulama berselisih tentang makna al-'aud di sini. Itu pada kalimat thumma ya'udun. Thumma ya'udun lima qalu. Apa maksudnya thumma ya'udun di sini? Nanti akan dijelaskan pendapat pertama, kemudian pendapat yang kedua. Fakila, kita baca pelan-pelan antum fahami. Nah, fakila, ada yang mengatakan, yakni ada ulama yang berpendapat maknahu, maknanya adalah al-azm, tekad, adanya tekad. Ala jima'i man dhahara minha, untuk menggauli istri yang dia zihar. Ya, bertekad untuk menggauli istri yang dia zihar. Paham sama sini? Nah, Muhammad, ulang, paham ya? Wa annahu bimujarradi azmihi, dan bahwasanya sekedar dia memiliki azam, ada dorongan dalam kalbunya untuk menggauli istri yang telah dia zihar, ya, tajibu alaihi al-kaffara al-madhkura, maka disinilah sudah terwajibkan atas dia untuk membayar kaffarah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala rinciannya. Ya, disisipkan di sini bahwa kewajiban untuk membayar kaffaratu zihar, ya, ini bukan, ya, ketika seseorang membihar, anti alayya ka dhahri ummi, kemudian langsung diwajibkan membayar kafarah zihar, tidak. Namun, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, thumma ya'uduna lima qalu, ketika mereka kembali dari ucapan yang telah mereka lontarkan. Nah, di sini terjadi perselisihan pendapat apa makna al-aud di sini. Kembali itu maksudnya apa? Pendapat yang pertama tadi kita dengarkan bahwa maknanya adalah al-azm, sekedar dia bertekad. Ya, ada keinginan belum dilakukan, ada tekad. Ini sudah nam tajibu alaihi al-kaffara. Wa yadullu ala hadha yang menguatkan, yang menunjukkan hal ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dzakara fil kaffarah annaha takunu qabla al-masis, bahwa Allah menyebutkan kewajiban kafarah sebelum sebelum al-masis, sebelum berhubungan suami istri. Naam. Bisa antum lihat dalam ayat yang telah kita baca. Naam, apa ayatnya? Tsumma ya'uduna limaqam, mana ayatnya? وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَيَّتَمَاسَ سَبْلُمْ. Ya, keduanya saling berhubungan, yani hubungan suami istri. Baik, ini alasan untuk pendapat yang pertama. وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بِمُجَرَّدِ الْعَزْمِ. Ya, wadhalika innama yakunu bimujarradi al-azm, yang demikian itu terhasilkan dengan sekadar adanya al-azm, adanya tekad untuk menggauli istrinya. Taib, ini pendapat yang pertama. Wakila, pendapat yang kedua, ma'nahu haqiqatul wat'i. Ya, haqiqatul wat'i, yani benar-benar menggauli istrinya sebelum menggauli istrinya. Nah, ini sudah betul-betul tablas. Ya. Wa yadullu ala dhalika anna Allah qala, yang dikuatkan, yang ditunjukkan atas hal itu bahwa Allah Subhanahu wa taala na'am telah berfirman, "Tsumma ya'uduna lima qalu." Tsumma ya'uduna lima qalu. Kemudian mereka kembali terhadap apa yang telah mereka ucapkan. Na'am. Apa yang telah mereka ucapkan? Yani mencegah dirinya ataukah memposisikan istrinya ya seperti ibunya, berarti tidak ada jima, ya tidak ada hubungan suami istri. Nah, walladzi qalu innama huwal wata, dan hanyalah yang mereka ucapkan itu, yang mereka bahas di situ adalah masalah al wata, yani tidak ada hubungan suami istri lagi, ya dengan diposisikan istrinya seperti ibunya. Dan insyaallah dengan ya keterangan ini jelas bedanya. Nah, pendapat yang pertama mereka beralasan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ya'udu," yakni apa tadi? Dengan qabla al-masis, ya. Adapun pendapat yang kedua di sini mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ya'uduna lima qalu." Nah, semoga difahami. Baik. Kemudian disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin الشيخ ناصر عبد الرحمن بن ناصر السعدي وعلى كل من القولين. نعم berdasarkan masing-masing dua pendapat ini, فَإِذَا وُجِدَ الْعَوْدُ, ya apabila terhasilkan al-aud sekedar azam apakah benar-benar menggauli, صَارَ كَفَّارَةُ هَذَا التَّحْرِيمِ, ya maka kafarah terhadap perbuatan ini adalah tahriru raqabah. Ya. Kafarahnya adalah tahriru raqabah, membebaskan ya seorang budak mukminah. Naam. Yang beriman. Kama quyidat fi ayatin ukhra, sebagaimana ya hal ini dijelaskan ataukah diikat dalam ayat yang lain, zakarun aw unsa, boleh jadi budak tersebut laki-laki jenis kelaminnya ataukah unsa ataukah perempuan. Nah, bisa laki-laki, bisa perempuan. Dengan catatan kata beliau, bisyarti an takuna salimatan minal uyubil mudirrah bil amal. Budak laki-laki ataukah perempuan ini terbebaskan dari aib-aib, cacat, sakit, al-mudirrah, yang merusak, yang mengganggu kinerja dia. Nah, karena kan kalau misalkan budak itu yang dimanfaatkan apanya? Tenaganya, ngurusi kebun, ngurusi rumah dan seterusnya. Baik. Kalau misalkan dia membebaskan budak kemudian ternyata budak yang sakit, ya untuk apa? Ya tidak ada manfaatnya. Nah, ataukah mungkin budaknya ini ada aibnya di situ, nah, sulit untuk bekerja, ya kurang bermanfaat. Nah, budak yang seperti ini. Dan budak, ya harganya juga berbeda-beda. Ada yang dia skillnya tinggi maka harganya tinggi. Skillnya biasa ya tentunya harganya pertengahan. Kalau misalkan skillnya biasa-biasa saja, yakni di bawah harapan, maka budak ini harganya murah. Baik. Dan kita lanjutkan sedikit tafsir ini. Nah, terkait dengan itqu raqabah. Kata beliau rahimahullah ta'ala pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, min qabli ayyatamassa. Ya. Sebelum keduanya saling bersentuhan, berhubungan suami istri. Dan sebelum ini saya tambahkan, karena di sini yang hadir campur ya antara aba kemudian tolaba, tolaba juga ada yang sigor, ada yang pratidik. Nah, pembahasan ini, dipelajari. Nah, bukan untuk hal-hal yang istilahnya negatif, ya kemudian terbayang hal-hal yang negatif. Tidak, ini adalah ilmu, ya, dan kita pelajari. Nah, tentunya sebagai bekal kita semua, ya, bahwa masalah wihar ini adalah masalah yang berbahaya, ya, dan ini adalah perbuatan yang muharram. Nah, terkhusus ini tanbih kepada yang usianya masih muda, para TD dan yang semisalnya. Allah alam. Min qabli ayyatamasa ay yalzam az-zawj ay yatruka wad'a zawjatihi. Wajib untuk seorang suami meninggalkan, ya, menggauli istrinya, allati zahara minha, yang telah dia zihar, yang telah dia ucapkan zihar, anti alayya ka zahri ummi, hatta yukaffir bi raqabah, sampai dia membebaskan seorang budak. Nah, pada masa sekarang ini kira-kira bisa enggak membebaskan budak di Indonesia? Nah, tidak ada perbudakan. Nah, tidak memungkinkan. Baik. Dzalikum, yang demikian itu, al-hukmu alladzi dzakarnahu lakum, hukum yang kami sebutkan bagi kalian, yang kami tetapkan atas kalian, tu'aduna bihi. Nah, sebagai dinasihatkan kepada kalian dengannya. Naam. Ayyubayyinu lakum hukmahu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum ini, ya, hukum lihar ini. Naam. Ma'a tarhib al-maqrun bihi, disertai dengan adanya tarhib, peringatan. Ya, bahwa perbuatan lihar ini adalah perbuatan yang tidak baik. Bahwa perbuatan lihar ini adalah perbuatan yang muharram. Ya, tidak boleh dilakukan. Ya. Dan hukum-hukum yang berada di sekitarnya. Baik. Lianna ma'na al-wa'd, karena ma'na al-wa'd adalah dzikrun hukmi ma'a targhib wa tarhib. Menyebutkan al-wa'd, menyebutkan dzikrun hukmi, menyebutkan hukum yang diiringi dengan adanya targhib, dorongan dan juga tarhib, adanya peringatan. Apa maksudnya? Kata beliau rahimahullahu taala, "Falladhi yuridu ay yudhahir." Maka orang, yakni seorang suami yang hendak menzihar, ya, ada keinginan menzihar istrinya, ada langkah untuk menzihar istrinya, idza dzakara annahu yajibu alaihi itqu raqabah, kalau dia mengingat bahwa perbuatan ini setelahnya ada kewajiban untuk dia membebaskan seorang budak, kaffa nafsahu an, niscaya dia akan menahan dirinya untuk melakukan hal tersebut, ya. Jadi ada hukumannya, ya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, berarti nah, persiapan. Kalau aud qabla al-masis ataukah aud qabla al-wata, wajib untuk membayar dengan tahrir raqabah ataukah yang setelahnya. Baik. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Fayujazi kulla 'amilin bi 'amalihi. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas setiap ya pelaku sesuai dengan amalannya. Nah, wallahu alam, ini insyaallah pembahasan tafsir kita masuk. Wallahu alam, tafadhalu wa barakallahu fiikum.